Nasibe wong randuwe dia cekaro kancane nangso apa kahanane saiki aku rekoso nanging sregep lek kondungo aku percaya uripku bisa mulya. Hey.